Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حاضرين جماعه الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang jamaah bertanya kepada seorang ustaz, apakah Allah itu maha mendengar? Ustaz menjawab, wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali dalam pengetahuan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati manusia. Jangankan yang dikatakan, diucapkan lisannya, yang terkata di bibirnya, yang terucap di mulutnya, yang terbersit di hati dan pikirannya pun Allah tahu. Lalu kata jamaah, kalau memang Allah maha tahu, mengapa sampai hari ini Allah belum juga mengabulkan doa-doa yang kupanjatkan di tengah malam yang sunyi, dengan suara yang lirih di tengah sujudku? Bukan hanya satu malam, berbulan-bulan ku mintakan kepadanya, mengapa dia tidak juga mendengar dan mengabulkan doa? Dengan tersenyum ustaz menjawab, dokter hanya akan memberikan obat yang sesuai dengan resep dan pengetahuan dokter. Dokter tidak akan memberikan obat sesuai dengan permintaan pasien, karena yang paling mengerti tentang dosis, tentang kadar, tentang kebutuhan dan keperluan pasien hanyalah dokter, bukan keinginan pasien. Berapa banyak obat yang menurut pasien adalah obat, tapi justru dia menjadi racun. Berapa banyak resep yang menurut pasien adalah obat, tapi justru menimbulkan mudarat berkepanjangan. Kalau untuk memahami logika dokter saja, pasien secerdas apapun belum tentu dapat memahami dan mengerti, apalagi untuk memahami logika dan cara berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam tanda kutip. Walaupun kata berpikir belum tentu tepat untuk Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang anak kecil merengek meminta pisau kepada ibu, ibu tidak memberikan. Kenapa? Menurut anak pisau itu adalah baik, karena dia ingin bermain-main memotong-motong dengan pisau yang tajam. Tapi logika ibu berkata, usiamu belum cukup, tanganmu akan luka, darah akan menetes, nadimu akan putus, ada pengetahuan. Maka Allah menjelaskan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, tapi yang kau benci itu baik menurut pandangan Allah. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci pada sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi di balik kebencian itu ada kebaikan dan hikmah yang banyak. Hanya saja terkadang emosional manusia, keinginan yang menggebu-gebu, hasrat dan hawa nafsu membuat dia merubah Allah Subhanahu wa taala bukan lagi menjadi sembahan, tapi menjadi pemuas nafsu keinginannya. Dia ingin Allah memenuhi segala keperluan permintaannya. Dia tidak pernah menganggap Allah sebagai Al-Khaliq pencipta. Allah adalah Rabb pencipta, pemelihara, pelindung, pengayom, pemberi rezeki. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, ya Allah, engkau yang menciptakan aku. Rabbi, ya Allah, engkau yang memelihara dan menjagaku. Rabbi, ya Allah, engkau yang memberikan rezekiku, mengatur sesuai dengan kehendakmu, bukan sesuai dengan kemauanku. Lalu kalau memang semua hidup ini adalah atas kehendak dan kemauan Allah, lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada yang tahu apa yang terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana dia akan mati. Karena kita tidak tahu, maka kita berusaha, berikhtiar. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berobat ketika sakit. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki ketika dia tidak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut rahim ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dia kayakan kamu, dia beri kamu kuasa, dia titipkan. Itu semua adalah ujian. Maka ada hamba yang meminta, memohon kepada Allah, tapi setelah permohonan itu dia berkata, kalau memang ini baik bagiku, untuk duniaku, untuk keluargaku, untuk akhiratku, untuk amalku, perkenankanlah ya Allah. Tapi kalau ini hanya akan merusak keyakinanku, merusak silaturahimku, merusak imanku, maka jauhkanlah. Ini adalah ungkapan orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Boleh jadi baik menurut pandangannya, tapi belum tentu baik menurut hikmah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan kemauan kita menurut kemauan kehendak Allah, kita satukan keinginan kita dengan keinginan Allah, saat itu kita serahkan hanya kepada Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, perbuatan dia menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah, perbuatan itu disebut dengan Islam. Orangnya Muslim. Maka kita meminta, kita memohon, kita berusaha, kita berprasangka, kita berprediksi, tapi semuanya kita serahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ana Ibrahimu Yahudian. Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Nasrani, walakin akan tetapi kana hanifan. Dia condong kepada Allah. Musliman, dia berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pribadi Ibrahim alaihi salam contoh model manusia yang berserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Marahkah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan seorang anak yang selalu diimpikan, diidamkan, diminta pagi petang siang dan malam? Berkata dia dalam suaranya yang lirih, munajatnya yang dalam, berbisik kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Tapi Allah tidak kenankan doanya. Allah belum kabulkan doanya. Marahkah Nabi Ibrahim? Emosikah Nabi Ibrahim? Keluarkah kata-kata sumpah serapah dari lidahnya? Tidak. Ia tetaplah seorang Ibrahim Musliman, berserah diri kepada kehendak Allah. Hanifan, hanif, condong kepada kemauan Allah, bukan condong kepada keinginan manusia yang ada di sekitarnya. Tidak condong kepada keinginan hawa nafsunya. Dia tidak paksakan Allah dalam doa-doanya. Dia hanya meminta kepada Allah, setelah itu dia serahkan kepada Allah. Andai dikabulkan apa yang dia mintakan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Andai belum diberikan Allah Ta'ala, sabar, dia menahan emosinya, dia tahan hawa nafsunya, sabar, dia bersabar. Dan itu adalah kebaikan. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajabah, menakjubkan, ajib. Orang beriman itu ajaban li amril mu'min. In asabat husara. Kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, melapangkan dadanya, membuat senyumnya tersungging, bahkan mungkin dia tertawa bahagia, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Karena khairan lahu, itu baik baginya. Tapi kalau yang datang itu menyusahkan hatinya, membuat dia risau dan gundah gulana, Dia tidak menyumpah serapa. Dia tidak suuzon kepada Allah. Sabar. Dia bersabar. Sabarnya Ayyub alaihissalam ketika ternaknya mati, kebunnya kering kerontang, hujan tidak turun, likuifaksi menyerang kampung halamannya. Di saat yang sama, tanah itu menelan segala yang ada di atas permukaan tanah. Kebun-kebunnya hancur, ternak-ternaknya mati. Tak lama setelah itu anaknya pula meninggal satu persatu. Buah hati belayan jiwa. Banyak orang yang sabar ketika ditinggalkan harta benda, tapi tak banyak yang sabar ketika ditinggalkan orang terkasih. Tak lama setelah itu datang pula penyakit, berulat kulitnya. Satu-satunya yang setia mendampingi, Rahmah, perempuan yang penuh dengan kasih dan sayang. Oleh sebab itu, selalu orang yang menikah didoakan, Allahummarham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahma. Buat mereka berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayyub dan Rahmah. Rahmah mengasihi Ayyub walaupun hartanya tidak ada, walaupun anaknya meninggal dunia, walaupun kulitnya terkena penyakit, tapi kasih sayang itu tidak berkurang sedikit pun. Marahkah Ayyub? Keluarkah kata-kata caci maki sumpah serapah dari lidahnya? Tidak. Dia hanya berkata, "Rabbi, ya Rabb, Engkau yang menciptakan aku. Ya Rabb, Engkau yang memelihara aku. Ya Rabb, Engkau yang menjamin rezekiku. Anni massani ad-dur. Aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha kasih di antara yang terkasih. Engkau maha sayang di antara yang penyayang." Dia tidak berkeluh kesah. Dia tidak mengadu dengan kata-kata yang kasar kepada Allah. Mengapa belum juga terkabul? Aku beribadah siang dan malam. Aku adalah seorang nabi dan rasul. Mengapa ujian ini begitu berat? Dia hanya berkata, "Anni massani ad-dur. Aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau tersayang di antara penyayang. Engkau terkasih di antara yang kasih." Lalu Allah menyambut doanya, "Urkut birijlika. Tumitmu engkau tusukkan ke tanah, maka akan keluar air yang sejuk dan dingin, mu'tasalun baridun. Mandi engkau di air itu." Maka dia pun mandi. Maka Allah Subhanahu wa taala melepaskannya dari segala kesusahannya. Allah sedang menguji hambanya. Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu. La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berpikir. Bukan mereka saja yang berkeluh kesah. Bukan mereka saja yang terkena musibah. Bukan mereka saja yang terkena hati susah. Hamba-hambaku yang lebih salih dari mereka, yang lebih takwa dari mereka, yang lebih khusyuk dari mereka. Innallaha idza ahabba qauman. Kalau Allah cinta kepada sekelompok kaum, ibtalahum, maka Allah uji iman hamba itu. Banyak sekali orang yang berkata setelah tahajud malamnya, setelah khatam Qur'annya, setelah zikir tasbih, tahmid, takbir dan tahlilnya, ketika ujian itu datang. Ujian bukanlah ketika engkau lulus melewati waktu dengan sholat duha, tahajud, witir. Ujian bukan hanya lulus ketika mampu menahan makanan. Ujian adalah ketika ujian sebenar ujian itu datang. Hasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja berkata amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Ketika kita mampu berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Muhammad adalah rasul utusan Allah. Saat itu kita sedang berkata, aku siap menerima ujian, ya Allah. Indah istana Fir'aun, tempat tinggal Musa alaihissalam. Tapi Allah ingin mengeluarkan hamba ini dari zona aman. Allah ingin supaya ia tidak merasa nyaman di tengah orang yang zalim dan aniaya. Bagaimana cara Allah mengeluarkannya dari istana Fir'aun? Skenario Allah begitu indah. Ada masyarakat Fir'aun yang angkuh dan sombong, berkelahi dengan masyarakat kelas 2 Yahudi Bani Israel. Lalu kemudian datang Nabi Musa melerai, memisah di antara dua manusia yang berkonflik itu. Fawakazahu Musa. Nabi Musa memisah mereka berdua. Ternyata pukulan Nabi Musa itu bukan membuat mereka terpisah, tapi justru kematian yang datang. Musa yang gagah perkasa dengan tenaga yang luar biasa, keinginan hati ingin memisah melerai dua yang sedang berkonflik, ternyata membuat mati. Dan yang mati itu bukan dari kalangan Bani Israel. Yang mati adalah dari kalangan masyarakat kelas utama, masyarakat komunitas yang sesuku sebangsa dengan Fir'aun. Kemarahan yang luar biasa. Nabi Musa keluar dari istana yang megah Fir'aun. Dia pergi bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Pohon kayu itu jadi saksi bagaimana seorang hamba Allah tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj diperlihatkan oleh Jibril, apa? Mengapa ada pohon kayu itu, wahai Jibril? Di bawah pohon kayu itulah Musa sangat dekat dengan Allah. Bukan tempatnya, bukan pemandangannya, bukan pohon kayunya. Tapi pernah di bawah pohon kayu itu ada orang yang sangat gagah perkasa, tapi dia merasa amat sangat tidak berdaya. Sehingga tempat itu perlu ditunjukkan kepada Sayyidul Awalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengingat, kalau engkau pernah merasa dirimu hampa tak bermakna, orang tua tempat berlindung mati, harta tempat bernaung hilang, maka sesungguhnya masih ada Allah. Idza daqat 'alaika ad-dunya faqul ya Allah. Hari ini COVID-19 meluluh lantakkan hasil usaha manusia. Berapa banyak bisnis yang hancur lebur. Ketika usaha hilang, maka imun pun jatuh. Ketika imun turun, maka disitulah COVID menyerang. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah. Fafirru ilallah, larilah ke jalan Allah. Bukan lari menjauh dari jalan Allah. Berapa lama engkau sanggup dininabobokkan, dilenakan, ditenangkan oleh khamar dan narkoba? Berapa lama engkau sanggup ditenangkan oleh sahabat-sahabat yang jauh dari Allah? Berbisiklah ke tanah, memintalah kepada Allah. Makhluk-makhluk, malaikat-malaikat di langit mendoakan. Di tengah malam yang sepi, fi jawfil lail, di tengah malam yang sunyi, bermunajatlah kepada Allah. Besar ujian ini. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Ada yang maha besar. Dahsyat pukulan ini, ada yang maha dahsyat. Ulangi katamu, Allahu Akbar kabira. Kalau selama ini kau dipuji, dipuja, diagungkan, hari ini kau ditinggalkan, maka pujian hanya milik dia. Walhamdulillahi katsira. Selama ini kau salah, kau sucikan selain Allah, hari ini sucikan Allah. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Hari ini kau tidak menghadap kepada makhluk, kau tidak menghadap kepada manusia yang lemah, tapi menghadaplah kepada dia. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Bersikaplah seperti Ibrahim, hanifan, condong kepada Allah, musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak meminta kepada selain Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين Allah mansur Islam wal muslimin wal mustad'afin fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma saddid samlakum wa farrik jam'ahum wa ja'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma dafa'an al-ghala' wal-wabah wal-fahsha' wal-riba' wal-zina wal-munkar ma'adhara min hawa ma'batan min baladina hadha Indonesia khasah wa min buldanil muslimina ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan wa ita'idil qurba wa yanha'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghi ya'udhukum la'allakum tadakkarun. Fadhkurullaha al-azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'atikum. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimish shalah.